tersakiti. Tak percaya cinta lagi sebelum kamu datang mengisi hatiku. Terlalu banyak cerita kisah cinta tak berguna sebelum kamu datang untuk meyakinkanku. Kau mau